Kata beliau, akan datang suatu zaman tidaklah tersisa sunnah melainkan sebesar cahaya tersebut. Sampai ketika bid'ah ditinggalkan, orang mengatakan turikati sunnah, sunnah ditelantarkan. Sehingga nasib umat pada saat itu, al-qabidu ala dini kal-qabidi ala al-jabrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Pernah Abu Sa'labah Al-Khushani menanyakan kepada Rasulullah satu ayat. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, urusi diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa maksud dari ayat ini, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kalian harus terus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a. Sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, kikir. Perbedaan antara syuh dengan bukhl. Kalau bakhil, pelit dari sesuatu yang menjadi miliknya. Contoh orang yang tidak mengeluarkan zakat. Memang itu uangnya, hasil jerih payahnya dan keringatnya, tidak dikeluarkan, itu namanya bakhil. Tetapi kalau syuh, menahan hak orang lain untuk tidak diberikan. Artinya nanti kalau sudah sampai pada zaman itu, sulit untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan ahli sunnah nasibnya akan menjadi ghuraba. Yeah. Contoh kecil aja Pak. Sebelum ngasih contoh, minum dulu ya. Bismillah. Oh ya. Iya ya. Ini masih muqaddimah, belum masuk buku ya. Nanti kalau sudah masuk kita kasih. Contoh, ada musibah gempa bumi atau banjir. Sumbangan dialamatkan kepada seseorang yang menjadi panitia sumbangan banjir atau gempa. Ternyata tidak disalurkan, bahkan mie instannya dijual di tokonya. Ini kan bukan miliknya, ya? Sumbangan dari orang lain. Bukan hanya tidak diberikan, ditahan, bahkan dijual kembali di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, yang kedua, setelah wa idza ra'aitum shuhhan muta'a, ketika kalian mendapati bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin. Sudah menjadi urutan zaman, kalau sudah orang itu kikir, menahan hak-hak orang lain, maka akan muncul ekornya pada mengikuti hawa nafsu. Wahawan muttaba'a. Dan pada akhirnya, hawa nafsu yang diikutin akan melahirkan ekor berikutnya. Wadunyan musarata, dunia diunggulkan, diutamakan dan didahulukan. Segala sesuatu yang menjadi standar adalah duit. Perkumpulan ramai kalau ada duitnya, dan perkumpulan sepi kalau tidak ada duitnya. Yang berikutnya adalah wa'ijabidhi ra'yin bira'yihi, orang kagum dengan pendapatnya. Alias, orang itu kalau sudah kikir ditaati, hawa nafsu diikutin, dan dunia diunggulkan, diutamakan, maka yang terakhir ekornya adalah orang sudah tidak mau menggunakan wahyu. Orang sudah tidak tertarik dengan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi gurunya, yang menjadi petunjuknya, yang menjadi segala-galanya, bahkan Tuhannya adalah hawa nafsu, ra'yunya. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu mau tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bagaimana bentuknya? Halal haram keluar muncul dari nafsunya, hak batil keluar dari nafsunya, dan mengatakan baik atau tidak baik keluar dari nafsunya, bahkan benci cinta digantungkan atas dasar nafsunya. Padahal seorang mukmin, kata Rasulullah, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, benci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi juga karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Ikhwah sekalian, kita pelan-pelan memasuki mukaddimah kitab. Antum lihat di halaman Romawi 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kefakuman risalah. Sudah mulai banyak ahlul fatrah yang tidak menemui Nabi Isa dan juga belum menemui nabi berikutnya. Sehingga kejahiliahan merata. Dan prinsip utamanya seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 22, di kitabnya sudah ada. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Prinsip mereka, kami ini sudah mendapatkan agama, ajaran dari nenek moyang kita, inilah yang sudah terbaik yang harus kita ikuti. Disitulah Rasulullah harus mendobrak tembok taklid dan ta'asub, yang itu adalah penyakit keagamaan dari masa ke masa. Karena orang beragama itu dasarnya cuma dua. Kalau enggak dasarnya wahyu, maka hawa nafsu. Makanya Rasulullah sifatin Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara atas dasar apa? Nafsu, akan tetapi wahyu. Biasanya dasarnya nafsu itu empat. Apa kata tokoh? Apa yang menjadi kebiasaan kampungnya? Dan apa yang menjadi suara hawa nafsu perasaannya? Dan yang terakhir, ini yang parah. Inilah yang sedang dan terus diperangi oleh du'at as-sunnah. Apa itu? Inna wajadna tadi, taklid ta'asub a'ma terhadap figur, sehingga denasalian menyulitkan siapapun yang ingin menyampaikan risalah. Hawa nafsu. Yang kedua, wahyu. Kalau sekarang nafsu melahirkan penyimpangan dan berbagai macam ketimpangan, kebatilan, kalau sekarang wahyu pasti menghasilkan kebenaran, kebaikan. Dan kalau akan melahirkan, akan menyerumuskan orang ke neraka. Dan kalau wahyu akan memasukkan orang ke dalam surga. Sehingga wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengumandangkan dakwah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah kecuali Allah. Menetapkan risalah-risalahnya dari mulai akidah, kemudian syariat diajarkan kepada umat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dinobatkan oleh Allah menjadi manusia menjadi nabi yang telah menyempurnakan risalahnya dengan khutbahnya yang spektakuler. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna, tidak boleh dikurang-kurangin dan sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambahi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kalian di atas dua ajaran yang bila kalian berpegang teguh dengan ajaran tersebut tidak akan sesat selamanya, kitaballah wa sunnati. Rasulullah SAW juga menggambarkan kesempurnaan dinul Islam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya dan tidak ada yang menyelisihinya, pasti hancur. Lihat kehancuran yang sekarang ini diderita umat Islam ketika menjauhi sunnah. Lihat bagaimana kehinaan demi kehinaan yang dialami umat Islam ketika menjauhi risalah Rasulullah. Bahkan Rasulullah menegaskan, ju'ilas saghar wa dhillu ala man khalafa amri. Allah jadikan kehinaan dan juga kerendahan orang yang menyelisihi perkaraku, yaitu Alkitab wa Sunnah. Akhirnya dari salian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Allah, telah menyempurnakan apa yang telah dipanggil Allah sebelumnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan seluruh apa yang menjadi titahnya Tuhanmu, kalau tidak maka kalian dinyatakan tidak menyampaikan amanah tersebut. Makanya hadirin sekalian, Imam Malik patut memberikan suatu ungkapan. Man ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang mengada-ada suatu kebid'ahan kemudian diklaim itu bagian daripada Islam, maka dia telah menuduh Muhammad khianat terhadap risalahnya. Di mana khianatnya? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan titah Muhammad, sempurnakan, sampaikan, ternyata tidak disampaikan. Tapi kenyataan sebaliknya, Allah memberikan satu apresiasi di akhir hayatnya menjelang meninggal dunia pada khutbatul wada', Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Oleh karena itu Rasulullah SAW meninggalkan agama ini penuh dengan keindahan ajaran, penuh dengan kesempurnaan risalah, dan penuh dengan beberapa perangkat-perangkat ibadah yang perlu tidak perlu ditambahi dan dikurangin lagi. Sehingga kita sekarang masuk pada bab 1, wahyu sumber syariat abadi. Kalau memang begitu, wahyu menjadi sumber syariat abadi. Alhamdulillah Pak, Islam telah meletakkan dasar pilar untuk kita berjalan seperti kereta api. Rel pertama Al-Quran, rel kedua adalah sunnah, dan bobotnya sama. Tidak ada nomor satu, nomor dua. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Kitab dan sepadan dengan Al-Kitab, sepadan mislahu. Sehingga kalau sekarang ada nomor satu, nomor dua, itu hanya istilah pengurutan di dalam penulisan saja. Sumber syariat, nomor satu adalah Al-Quran, nomor dua adalah Al-Hadis, nomor tiga adalah Ijma', nomor empat adalah Qiyas. Itu hanya urutan ilmiah suatu sistematika di dalam penulisan. Tetapi di dalam sumber sama-sama memiliki bobot kebenaran, maka Al-Quran dan Sunnah tidak ada bedanya. Makanya dari sini hadirin sekalian, suatu insiden, tragedi keagamaan, kalau orang hanya mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima Sunnah. Kenapa? Karena pasti bincang. Karena Al-Quran lebih membutuhkan Sunnah daripada Sunnah membutuhkan Al-Quran. Nanti urainya kita akan sampai pada berikutnya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Thaha di kitabnya di halaman pertama, lihat. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, dan petunjuknya Rasulullah tidak lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah, fala yadhillu wa la yashqa, tidak mengalami kesesatan dan kecelakaan. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa yawma nahshuruhu yawmal qiyamati 'ama. Dan itu sahih. Ya ikhwan, antum lihat bagaimana sekarang ini umat Islam mengalami kelimpungan di dalam masalah sisi-sisi kehidupan karena menjauh dari risalah, menjauh dari syariat, menjauh dari dinul Islam, menjauh dari hidayah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan munculnya du'atun ila nari jahannam, muncul dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Siapa mereka itu? Qaumun yahtadduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Satu kaum yang menggunakan hidayah bukan hidayah dari saya dan sunnah yang bukan sunnah dari saya. Artinya inilah yang digambarkan Rasulullah SAW sudah mulai wujud, sudah mulai nampak. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti ajaran, tradisi, sistem umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian juga akan memasukinya. Bapak Ibu, saya ingin tanya, ungkapan hadis ini hakiki apa majazi? Nyata atau metafor? Metafor. Gak mungkin ada manusia masuk ke liang hewan biawak toh. Gak akan ada orang Yahudi yang masuk liang hewan Dhab yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun umat-umat itu melakukan perkara-perkara yang mustahil menurut pandangan Islam, umat ini juga akan menirunya. Dan subhanallah, sampai pada tingkatan Rasulullah SAW menggambarkan la yatiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umatku seperti yang terjadi pada bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Antum ambil sandal jepit yang baru, antum tumpuk, masya Allah, gak ada yang menyelisihinya. Jadi umat Islam nanti mengikuti ajaran, sistem hidup, gaya hidupnya orang non-Muslim, al-Yahudu wa Nasara, seperti sandal ketemu pasangannya. Sekarang saya tanya sama antum semua, apa yang menjadi ajaran mereka yang tidak ditiru umat Islam? Sekarang sudah semua hampir masuk ke dalam lini kehidupan kaum muslimin. Kalau seandainya sekarang mereka mengumbar aurat, pakaiannya buka-bukaan, sudah ditiru umat Islam. Mereka bermuamalah dengan riba, sudah ditiru umat Islam. Mereka tercebur ke dalam berbagai macam kehidupan yang bebas, sudah ditiru umat Islam. Di sana sini ada bar, ada diskotik, sudah ditiru umat Islam. Mereka bermuamalah dengan riba, sudah ditiru umat Islam. Mereka sekarang ini di tempat-tempat hidupnya, di sisi-sisi berbagai macam kedainya dijual khamar, sudah ditiru umat Islam. Hampir nyaris, bukan hanya di dalam pola hidup kebiasaan moral, sampai masuk masjidnya. Ya, maaf hadirin sekalian, ibadah yang nyanyi-nyanyi itu kan cuma Nasoro, tapi kenyataan sudah ditiru umat Islam. Ya, makanya pernah ada seorang Nasoro masuk Islam karena ibadah kok nyanyi-nyanyi. Setelah masuk Islam ketemu nyanyi lagi, bingung dia. Iya, apa bedanya? Dan ini adalah fitnah yang nyata. Dengan demikian, hadirin sekalian, sumber wahyu Al-Quranul Karim, petunjuk kita, yang lihat halaman 4, Allah tegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang lurus. Namun, Pak, maaf, Al-Quran yang begitu sempurna, kitab yang begitu suci dan sakral, memuat berbagai macam kebaikan, kebenaran, dan hidayah umat Islam di Indonesia, itu fungsinya yang paling menonjol cuma 5. 1, digunakan untuk sumpah jabatan. Yang kedua, digunakan untuk musabaqah tilawatil Quran. Yang ketiga, digunakan untuk cari ilmu kebal, ilmu gaib, supaya naik bus gak bayar, membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, 41 kali gak napas. Supaya menang tengkar, membaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, ketika nempeling inna syaniaka wal abtar. Nah, nanti itu mutiar. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, 4, untuk kebutuhan jenazah. Dan anehnya, 114 surat ini yang diambil cuma 1, Al-Fatihah. Enggak ada orang kirim mengirim Al-Quran. Saya pernah dengar, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Belum pernah dengar saya. Kenapa? Cuman Al-Fatihah. Nah, yang kelima, ya ikhwan, buat untuk hiasan dinding, kaligrafi. Sudah. Makanya Rasulullah mengatakan, la taghurna hadhil masahib al-mu'allaqah. Jangan kamu sekarang terkecoh dengan mushaf yang tertata rapi di masjid, di rak-rak. Fa inna Allaha lan yu'adziba qalban wa'al Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang faham, hafal daripada Al-Qur'an. Sunnah Rasulullah SAW juga begitu, ya ikhwan. Sumber sunnah, sumber agama yang kalau diurut dari sisi sistematikanya, nomor 2 adalah sunnah. Hanya sebagai hiasan di dalam hal-hal yang sifatnya spesifik untuk membahas masalah fikih. Orang bisa menggunakan sunnah dalam masalah fikih, menggunakan sunnah di dalam masalah akhlak, tetapi sudah tidak mau menggunakan sunnah di dalam bidang-bidang akidah, manhaj. Contoh aja di sekalian, Imam Syafi'i dipakai hanya dalam masalah fikih, tapi akidahnya Imam Syafi'i tidak pernah dipakai. Nah, sekarang kita akan masuk langsung aja bahwa di sini fungsi sunnah kepada Al-Qur'an. Al-Quran tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah. Alasannya, Katanya Imam Ash-Shatibi, ketaatan kepada Rasulullah disandingkan dengan ketaatan kepada Allah, halaman 16, menunjukkan bahwa mentaati Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya yang ada dalam kitabnya, sedangkan mentaati Rasul berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya yang bukan dari datang dari Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian, Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran? Bahkan ungkapan Al-Quran tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah, karena sunnah datang sebagai penjelas daripada Al-Quran yang sifatnya global, perinci yang sifatnya mubham, memberikan satu makna khusus yang sifatnya umum. Bahkan sunnah bisa mendatangkan hukum baru walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh, sekarang Al-Quran sebagai penjelas, Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Apakah ada rincian rakaat salat di dalam Al-Quran? Enggak ada. Apakah ada tata cara adzan di dalam Al-Quran? Enggak ada. Apakah sekarang ada tata cara niat di dalam Al-Quran? Enggak ada. Bahkan tidak ada perincian zakat bersama nisabnya, dan juga begitu puasa, tata cara sahurnya dan bukanya. Oleh karena itu, Al-Quran tidak akan bisa diamalkan tanpa sunnah. Ketika Allah mengajak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana cara untuk sahur? Bagaimana cara untuk berbuka? Makanan yang diutamakan apa? Bahkan ketika sekarang kita salatut tarawih, jumlah rakaatnya juga tidak ada di dalam Al-Qur'an. Makanya Pak, orang itu kalau hanya menggunakan Al-Qur'an, salatnya itu cuma rukuk tok. Karena Allah mengatakan farka'u ma'ar raki'in. Ya. Salat Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah. Karena Allah hanya menyuruh kita warfarka'u ma'ar raki'in. Bahkan ada yang sujud tok karena Allah mengatakan wasjud waqtarib. Udah, sujud aja. Karena alasan saya, Allah hanya memerintahkan saya dalam Al-Qur'an sujud saja. Dan tidak ada perintah selain itu, sehingga kita amalkan Al-Qur'an apa adanya. Wasjud waqtarib. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Ya itu. Salamnya pun ketika sujud. Asik enggak? Allahu Akbar. Ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji dari tawafnya 7 kali. Kemudian cara memulai mengakhirinya ada enggak di dalam Al-Qur'an? Kemudian tata cara sholat setelah tawaf, kemudian perintah minum zam-zam, kemudian sa'i, bacaan sa'i ketika di Safa Marwa, tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya hadirin sekalian, Al-Quran tidak akan mungkin diamalkan tanpa sunnah. Tayamum, Allah perintahkan tayamum, tapi caranya tayamum, ya, bisa saja, yang pentingkan tangan, saya basuh, sudah selesai tangan. Yang penting mengusap debu di tangan. Tetapi Al-Qur'an As-Sunnah menjelaskan Rasulullah SAW memukul 2 kali, 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk kaf, yaitu telapak. Inilah. Dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Saya bisa saja sholat Jumat 4 rakaat. Karena di dalam ayat itu enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah tidak menjelaskan berapa rakaat. Bisa saja kalau lagi malas 1. Kalau lagi semangat dikit 2. Kalau lagi habis nima gaji 4. Gitu. Masya Allah. Dengan demikian Al-Quran tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua, kiprah salafus saleh dalam memelihara sunnah. Masya Allah. Ya ikhwan, tidak ada generasi yang punya perhatian baik terhadap sunnah Rasulullah, dari mulai mempelajari, merawat, memelihara, menghafal sampai mengamalkan, dibanding generasi sahabat dan tabi'in. Sehingga kita sedikit sampaikan, karena mereka termotivasi dari hadis Rasulullah, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri yang mendengarkan makalah dariku, kemudian dia hafalkan, lalu dia sampaikan seperti apa adanya, seperti yang dia dapat dari Rasulullah, tidak kurang tidak lebih. Ini menunjukkan kewajiban seorang ahlul hadis menyampaikan tekstual daripada hadis Rasulullah. Makanya sebagian ulama mengharamkan untuk menyampaikan hadis dengan makna. Di antaranya adalah Abdullah ibn Umar, kemudian dari kalangan tabi'in Imam Malik mengharamkan menyampaikan hadis dengan makna, harus tek dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, man katama ilman aljamahullahu ta'ala yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan kendalikan dari kendali neraka. Coba bayangkan ikhwan, Jabir ibn Abdullah. Kesemangatan sahabat ini hanya sampel. Kesemangatan tabi'in, saya sampaikan kepada antum supaya antum semangat untuk berjalan mencari ilmu. Jangan hanya ngandelin TV dan radio. Pak, namanya mencari, yang datang ilmu atau antum yang datang? Sekarang mencari nafkah, kantornya datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor? Antum datang ke kantor mencari. Coba bayangkan Jabir bin Abdullah setelah mendengarkan satu hadis yang dia tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah, dia mencari sahabat yang mendengarkan langsung dari Rasulullah. Ternyata dia adalah Ibnu Unais yang sekarang tinggal di Syam, Suriah. Dari Madinah beliau membeli kuda. Dia panjat perjalanan hampir satu bulan zaman dulu. Sampailah di rumahnya, diketoklah pintu, keluarlah pembantu atau budaknya. Katakan kepada majikanmu, Jabir telah datang. Masya Allah. Setelah keluar dia kaget, karena beliau lebih senior. Dirangkullah di peluknya. Ada apa sekarang kamu datang ke sini? Harusnya saya yang datang ke Madinah. Wahai Ibnu Unais, saya mendapatkan satu kabar. Ada suatu hadis yang telah disampaikan kepadamu oleh Rasulullah SAW, dan aku takut kamu meninggal dunia duluan, atau saya belum sempat mendengarkan hadis itu. Akhirnya dia baca, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal dan belum disunat. Akhirnya pulang setelah itu. Ya? Tidak nunggu makan kacang dulu. Ya, kacang Arab, ngopi enggak? Karena memang tujuannya itu. Sehingga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang munqati, antum lihat halaman 37, dari Abdullah ibn Buraidah bahwa ada salah seorang dari sahabat Nabi yang menempuh perjalanan jauh untuk menemui Fadalah bin Ubaid yang tinggal di Mesir, padahal sahabat tersebut tinggal di Medina. Beliau sedang memberikan makan untanya, maka beliau berkata kepadanya, aku datang bukan untuk berziarah kepadamu, tetapi aku datang untuk mendapatkan satu hadis dari Rasulullah. Semoga hadis ini padamu, ada padamu. Dan begitulah yang dialami oleh para ulama lainnya. Abul Aliyah mengatakan, kami mendengar di Basrah sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah dan tidak puas hingga kami keluar dari Madinah untuk mendengarkan langsung dari lisan mereka. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata, pernah aku menempuh perjalanan beberapa hari, siang dan malam, hanya untuk mencari satu hadis. Masya Allah. Begitu juga Imam Asy-Sya'bi mengatakan, kalau seandainya seseorang pergi dari Syam, Suriah hingga Yaman hanya untuk mendapatkan satu mutiara hikmah, maka perjalanannya tidak dianggap sia-sia. Apalagi sekarang ikhwan, kita dimudahkan oleh Allah. Motor ada, mobil ada. Antum dosa banget. Antum malu nanti kalau ketemu Imam Syafi'i. Malu. Masya Allah. Kalau seandainya antum ditanya oleh Imam Syafi'i, nanti ketemu di surga, "Mas, kamu kan punya Alphard, kok enggak pernah dibuat untuk nyari hadis?" Keke deh antum. Enggak bisa ngomong. Apalagi subhanallah, ilmu belum didapat, hadis enggak banyak dihafal, Al-Qur'an pun jangankan 30 juz, juz 30 aja enggak hafal. Sempat-sempatnya mancing. Kalau ketemu Imam Ahmad gimana nanti? Masya Allah. Allahu Akbar. Dengan demikian, pernah juga Uqbah ibn Amir hingga dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir. Ini seorang laki-laki Ansor, hingga bertemu lalu bertanya kepadanya, "Benarkah kamu mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah'?" Maka Uqbah mengatakan, "Benar." Maka orang tersebut bertakbir dan bertahmid, kemudian kembali pulang. Subhanallah. Dari Madinah ke Mesir, Pak. Hanya ingin mendapatkan satu hadis. Imam Ahmad pernah ditanya, "Apakah mencari ilmu hanya dari banyak apakah mencari ilmu hanya cukup mengambil dari seorang ulama yang ilmunya sangat luas, ataukah pergi kepada beberapa ulama?" Beliau menjawab, "Pergi berkelana untuk menimba ilmu dari beberapa ulama yang ada di beberapa daerah lebih baik daripada hanya mengambil dari seorang ulama saja." Imam Yahya bin Ma'in berkata, empat orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan: menjaga lorong jalan, memanggil hakim, putra ahli hadis, dan orang yang menulis hadis dari negerinya dan tidak mau mengembara untuk mencari hadis. Dengan demikian, menggali ilmu, mengembara merupakan suatu tradisi budaya yang telah dibudayakan oleh para ulama salafun saleh. Perhatikan halaman 39. Abu Hatim berkata, masya Allah, ini antum bisa ulang-ulangi membacanya, syukur-syukur antum hafal ucapan beliau agar antum semangat mencari ilmu. Abu Hatim berkata, kepada kesatria ilmu hadis telah menjaga agama kaum muslimin. Mereka memberi petunjuk kepada arah jalan yang lurus. Berkelana menyusuri gurun pasir, menapaki lembah dan bukit. Rela menjauhi berbagai macam kesenangan dunia. Tidak betah tinggal di rumah dan tidak ingin terus bersantai di daerah. Bahkan mereka pergi dalam rangka menelusuri hadis-hadis yang ada di berbagai kota dan daerah, menghimpun sunnah Nabi penuh dengan pengorbanan, dan mereka menempuh perjalanan sangat jauh dan jaraknya cukup panjang hanya ingin mendapatkan satu hadis. Di antaranya Pak, Ibnu Mikhlat Al-Andalusi itu berjalan dari Andalusia jalan kaki. Tahu enggak Andalusia di mana? Dari Andalusia sampai Syam, Suriah jalan kaki. Dari kota ke kota sampai akhirnya ke Suriah. Allahu Akbar. Sekarang ada enggak yang jalan kaki dari Solo ke Padang untuk mencari ilmu? Sudah ada motor pun alasannya masya Allah. Yang hujan, sejak kapan hujan rahmat menghalangi orang untuk mendapatkan rahmat berikutnya? Hujan itu rahmat. Saya tanya Pak, ada enggak air hujan yang kotor? Enggak ada. Ada enggak hujan yang keruh? Enggak ada, bening. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Subhanallah, Allah menamai air hujan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Nah, datang. Karena memang kehidupan kita itu sekarang memang dunia santai. Dikit-dikit duduk, dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit ngobrol. Dan dibentuk kafe berdiri di mana-mana bersama nobarnya nonton bareng. Dari mulai kopi luwak, kopi macam-macam, sampai kopi gajah. Menjadi hiasan hidup untuk terus berpangku tangan. Melintir kaki untuk santai di tempatnya, di rumahnya, di daerahnya. Sehingga tidak ada kesemangatan untuk keluar. Masya Allah. Padahal adina salian, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Taghrab anil autani fi talabil ula, halaman 40. Taghrab anil autan, pergilah dari daerahmu, fi talabil ula, untuk mencari satu kemuliaan. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaida, pergilah karena dalam perantauan itu mendapatkan 5 faedah. Tafriju hammin, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Sumpek, keluar ke Jakarta. Masya Allah, jadi bening. Tapi sayang, perantauan-perantauan yang ada sekarang yang dicari bukan hadis, yang dicari bukan ilmu hikmah, tapi yang dicari duit. Makanya kalau ada orang yang kaya, Abu Mandah, ya, keluar selama 40 tahun, Pak, pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan buku, diketawain orang kampungnya. Ngapain lo? Merantau ke Jakarta 15 tahun, pulang cuma bawa buku. Emang makan anak istri ente buku? Subhanallah. Aib. Padahal hadirin sekalian, itu tradisi para ulama. Keluar sampai 40 tahun seperti Ibnu Mandah, keluar di dalam rangka untuk mencari ilmu hadis. 40 tahun pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan buku. Subhanallah. Ya, waktu sabu ma'isyatin, memang betul dalam perantauan itu juga tidak diingkari kita mendapatkan ma'isyah. Enggak apa-apa. Tapi tujuan utamanya merubah nasib agama, bukan merubah nasib dunia. Pak, nasib dunia bisa stagnan. Allah takdirkan kaya apapun kalau itu memang sudah ketetapan, sudah terbaik. Tapi nasib akhirat jangan antum mau terima yang seperti sekarang ini. Tapi aneh, dalam masalah nasib dunia turun sedikit langsung lari ke Jakarta. Sekarang gak ada duit di Padang, lari gak ke Jakarta, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau gak bisa keluar negeri. Tapi gak ada ilmu di Padang, lari gak ke Saudi. Nah, Allahu Akbar, memang Masya Allah, harga ilmu itu subhanallah. Orang, Pak, hanya dibagi uang 20 ribu, itu antriannya sebelum subuh. Sudah mulai antri sampai sholatnya lewat. Tapi dibagi buku, dilerek aja untung. Apa, Pak? Buku. Terima kasih. Masya Allah. Makanya antum lihat kalau haji dan umroh, orang lagi bagi kurma, Masya Allah, royaan. Orang bagi kudung, kemeruyuk. Orang bagi tasbih, berkerumun. Tapi bagi buku, dilerek dong. Apa itu? Buku. Apalagi bukunya gede. Masya Allah, sepet dulu mata. Nah, coba antum suruh baca ini, setahun belum tentu kena. Itu. Nah, faedah yang kedua, wa ilmun, mendapatkan ilmu. Faedah yang ketiga, keempat, wa adabun adab, wa suhbatu majidin, dan berteman dengan, bersanding dengan orang-orang yang mulia. Sehingga dari salian, Imam Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan tentang faedah dalam pengembaraan. Yang pertama, dalam rangka mencari sanad yang tinggi. Yang kedua, bertemu dengan para penghafal hadis yang dan muzakarah, dan menimba berbagai macam faedah dari mereka. Kalau antum sekarang cuman di kampung, dapatnya ustaz paling banter guru ngaji A fathah A, A kasro'i, A dhoma'u, A, I, U. Itu dari mulai kecil sampai gede, dewasa, mau nikah, A, I, U terus. Antum sedikit keluar dari ini kampung menuju kota, masya Allah, wawasan semakin bertambah. Apalagi antum bisa bermajlis di Madinah, di dalam Masjid Nabawi, bisa merantau ke Mekah, bisa bermajlis ulama-ulama Haramain. Allahu Akbar. Masjid, orang-orang mulia mengitarin kita. Selanjutnya dari salian tentang masalah, singkat saja, larangan menulis hadis. Dulu awalnya pernah Rasulullah SAW melarang menulis hadis. La taktubu anni ghairal Quran, janganlah kamu menulis selain Al-Quran. Wa man kadaba anni ghairal Qurani falyamhu. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran adalah dihapus. Alasannya, karena pertama untuk memilih antara Al-Quran dengan hadis. Ya. Kemudian yang kedua alasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk menulis di dalam rangka untuk mengasah hafalan. Apalagi orang-orang Arab itu kan ummi, artinya ummi itu tidak kenal baca tulis. Nanti khawatir keliru penulisan-penulisan sehingga tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Makanya Rasulullah SAW melarang. Makanya ketika penulisan Al-Quran atau wahyu sudah dianggap tuntas, terhafal dengan baik di dalam hati-hati para sahabat, makanya Rasulullah SAW mengizinkan untuk menulis hadis. Rasulullah SAW juga memiliki penulis-penulis handal. Di antaranya penulis yang handal adalah Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apapun yang keluar dari engkau boleh enggak saya tulis?" Rasulullah mengatakan, "Uktub wa ma kharaja min fi illa al-haq." Tulislah. Tidaklah apa yang keluar dari mulut saya pasti benar. Dan Rasulullah juga menyuruh kepada penulisnya, "Uktubu li Abi Syah," tulislah sesuatu untuk Abu Syah, yaitu utusan kabilah yang belajar kepada Rasulullah SAW. Sehingga pembukuan hadis lama-lama mulai sempurna. Kodifikasi zaman sahabat mulai sempurna, tapi puncaknya pada era tabi'in, tepatnya pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliaulah pencetus kodifikasi paling sempurna. Ketika beliau menjadi khalifah, seorang khalifah yang adil, yang tidak pernah memikirkan dirinya. Beliau menjadi pemimpin kurang 3 tahun, Pak. Masya Allah, mungkin dibanding pemimpin-pemimpin sekarang 30 tahun hasilnya. Kenapa? Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai Fatimah, kamu sekarang mau terus sama saya dengan berbagai macam konsekuensinya, ataukah kamu saya ceraikan?" Apakah Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi khalifah mau nikah lagi yang gadis-gadis? Apakah dia mau bersenang-senang, masya Allah, seperti yang dikatakan oleh Fatimah istrinya? Sepengetahuan saya, sejak mulai beliau diangkat jadi khalifah sampai wafat, belum pernah aku melihat mandi junub, karena sibuk memperhatikan negara, sibuk memperhatikan rakyat, termasuk memikirkan tentang pembukuan hadis Rasulullah. Karena sudah mulai banyak hadis palsu yang beredar di sekitar masyarakat. Sehingga dari salian dengan itulah, maka beliau mengangkat ketuanya. Kalau sekarang mungkin apa ya, ketua pembukuan hadis, ya, namanya Abu Bakar Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Karena beliau adalah ahli tulis, menulis bahasa apapun dia bisa, masya Allah. Ini Abu Bakar Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian beliau mengumpulkan ulama-ulama seluruh penjuru. Di antaranya ada Abdullah ibn Mubarak, ulama-ulama senior di dalam masalah hadis dikumpulkan kalangan tabi'in. Diberikan tugas masing-masing. Makanya maaf kalau Abdullah ibn Mubarak itu setelahnya. Di antaranya adalah Muhammad ibn Sirin. Kemudian ulama-ulama yang hidup pada zamannya juga, di antaranya Imam Malik. Itulah hadirin sekalian, mereka diberikan kewajiban sehingga terkumpullah hadis-hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah keluar buku-buku yang sangat mu'tamad. Antum lihat di halaman 49, mereka-mereka yang telah diberikan beban oleh Umar bin Abdul Aziz melalui Abu Bakar Muhammad ibn Siyab Az-Zuhri. Dan Pak, dikatakan para ulama, Amirul Mukminin di dalam hadis itu cuma 4. Siapa itu Amirul Mukminin? Tidaklah orang yang lupa terhadap hadis Rasulullah kecuali beberapa puluh saja. Semua hadis Rasulullah yang ratusan ribu hafal kecuali puluhan yang tidak hafal. Di antara yang cuma 4, yang pertama adalah Qatadah. Qatadah itu dia sendiri mengatakan buta sejak kecil, tapi subhanallah diberikan kelebihan oleh Allah. Kata dia, tidaklah aku mendengar suara apapun sulit saya lupakan. Makanya dia itu dimanapun berusaha untuk menutup telinganya. Kalau nanti ada suara-suara itu susah lupa. Masya Allah. Sehingga sekali majlis mendengarkan hadis Rasulullah, blak, blak, blak. Beda sama kita, sulit ngapal mudah lupa. Kalau beliau mudah ngapal sulit lupa. Masya Allah. Itu. Yang kedua adalah A'mas. A'mas ini seorang yang dikatakan A'mas ini bukan namanya sebetulnya, Pak. Dia itu si butak. Karena Allah takdirkan dalam bentuk tubuhnya dia itu cacat. Ya, kepalanya masuk ke dalam ini. Kemudian tidak tumbuh rambut kecuali di samping rak ini di bawah. Ketika saat kecil main sama temannya selalu menjadi ledekan. Masya Allah. Kemudian mengadu kepada ibunya. Dan ibunya sendirian dan yatim dia. Ibu, bisa enggak mencarikan saya teman yang tidak pernah meledek menghina saya? Ibunya meneteskan air mata, muncul ide. Iya ada anakku, ada teman yang tidak pernah menghinakan kamu, selamanya memuliakan kamu. Wah, dia senang. Akhirnya dibawa ke Masjidil Haram, didudukkan di depan ulama. Ini wahai anakku, temanmu selama hidup yang tidak pernah menghinamu, bahkan memuliakan kamu. Sejak itulah beliau itu duduk di majlis sampai semua hadis hampir terhafal. Yang ketiganya beliau Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan yang keempatnya adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Makanya ketika Qatadah kan tertuduh semacam irja, makanya para ulama tetap menerima hadis beliau. Kenapa? Kata Imam Az-Zahabi, kalau kita menolak hadis dari Qatadah, punahlah sunnah Rasulullah SAW. Karena hampir sunnah ada di dia. Nah, di sana ada, lihat Imam Malik yang wafat tahun 179 di Madinah, Abu Muhammad Abdul Aziz bin Juraij yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Terus kemudian Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 156 di Syam, Ma'mar bin Rashid yang wafat tahun 153 di Yaman, Sa'id bin Abu Urabah yang wafat tahun 156 di terus kemudian Hammad bin Salamah wafat tahun 176 di Basrah, Sufyan As-Sauri yang wafat tahun 161 di Kufah, Abdullah ibn Mubarak yang wafat tahun 181 di Khurasan, dan Husain bin Basir wafat tahun 188 di Wasit, dan Jarir bin Abdul Hamid wafat tahun 188 di daerah Rai, serta masih banyak ulama-ulama yang dikerahkan oleh Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri untuk mengejar menelusuri hadis Rasulullah. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah dilaporkan kepada dia akan adanya ahli bid'ah yang sesumbar, saya telah menyebarkan puluhan ribu hadis palsu. Apa katanya Abdullah bin Mubarak? Ta'ishu lahal jahabidah. Pendekar-pendekar ahli hadis akan menantang dan menghadapi mereka. Makanya dari salian ada satu ungkapan, ahli hadis sangat paham dan tahu tentang bedanya antara hadis sahih dengan hadis palsu, lebih daripada ahli keuangan membedakan mata uang yang asli sama yang palsu. Masya Allah, tahu rasanya, baunya aja udah ketahuan. Itu ahli hadis belum baca aja udah, wah ini mah hadis palsu. Udah. Kenapa? Karena ahli hadis yang berhak untuk menerima meriwayatkan hadis itu jelas. Makanya para ulama ahli hadis menolak riwayat majhulin, orang yang majhul. Wah, ini orang enggak dikenal sebagai perawi hadis kok tiba-tiba, bahkan ada yang memalsu hadis menggunakan nama-nama samaran mirip ulama. Pernah Ahmad ibnu Hanbal sama ibnu Ma'in ya, berada di suatu majlis di masjid, ada orang mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Hanbal, haddatsana ibnu Ma'in, haddatsana fulan-fulan, sampai qala Rasulullah SAW. Sementara Imam Ahmad enggak merasa meriwayatkan hadis itu. Begitu juga Ibnu Ma'in. Ternyata ada yang salian setelah ditelusurin, wahai fulan, dari mana kamu meriwayatkan hadis itu? Dari saya. Saya Ahmad, ini Ibnu Ma'in. Emangnya Ahmad bin Hanbal cuma satu kamu aja? Nah, ternyata tukang kisah. Makanya para ulama sangat tidak mau meriwayatkan dari qassas, tukang kisah. Karena rata-rata demi kepentingan larisnya dongeng, dia bisa saja nyabet hadis sana sini, sehingga dipasarkanlah hadis-hadis palsu. Nah, sekarang metode penelitian sanad dan matan, antum lihat kematangan ilmu riwayat dan dirayah. Ikhwas sekalian, kalau ilmu riwayat itu kaitannya dengan hadasana, ilmu dirayah itu kaitannya dengan analisa. Kenapa hadis itu dhaif? Dianalisa oleh para ulama. Makanya di sini ada kaidah dasar, antum lihat halaman 55, kaidah dasar ilmu hadis. Jadi hadis itu bisa diterima dengan alasan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Satu, Islam. Tidak diterima riwayatnya orang kafir. Kenapa, Pak? Karena orang kafir itu tertuduh. Bagaimana kita itu bisa meriwayatkan satu hadis yang dia itu ingkar dan mendustakan Islam, sementara hadis itu dalam rangka untuk menguatkan keislaman kita. Namun tolong diperhatikan, kalau ada orang kafir dulu mendebatkan hadis, kemudian setelah masuk Islam dia riwayatkan, boleh. Contohnya Tamim Ad-Dari, pada saat dia masih non-muslim, Nasara, mendapatkan satu kisah, menemukan jasasah kan gitu, yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, makhluk yang aneh. Kemudian jasasah itu menunjukkan seorang yang akhirnya dikatakan oleh Rasulullah itulah Dajjal. Kemudian diriwayatkan kepada Rasulullah, diterima riwayatnya. Itu kemudian selanjutnya, kedua adalah mukallaf. Tidak diterima hadis orang anak kecil belum balik, tetapi kalau sekarang dia mendengarkan hadis Rasulullah SAW pada waktu kecil, kemudian disampaikan pada saat dewasa, dibolehkan. Contoh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis, ya gulam, umur berapa, Pak? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Umur 6 tahun. Karena Rasulullah wafat, beliau itu umur 8 tahun. Dia beliau mengatakan, Abu Ibnu Abbas, Rasulullah SAW wafat ketika itu aku sedang disunat. Itu. Umur 7-8 tahun. Boleh. Makanya di sana ada perawi-perawi yang dulunya kecil mendengarkan hadis dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan seperti Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Mereka mendengar dari Rasulullah SAW dalam keadaan kecil. Anas bin Malik, Pak, saya tanya, Rasulullah SAW datang ke Madinah, Anas bin Malik umur berapa? Ayo. Yang bisa menebak, saya kasih hadiah HP Oppo. Nanti ambil dari panitia. Umur 10 tahun. Benar? Benar enggak? Hadirin sekalian, beliau itu buruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir menjelang 10. Mengabdi kepada Rasulullah 10 tahun. Jadi hadirin sekalian, beliau hampir ketika Rasulullah sallallahu meninggal umur 20. Kecil. Berapa banyak riwayatnya Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga adalah sikap adil. Adil di sini sikap amanah dalam mengemban tugas periwayatan. Makanya di sini Abdullah Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nukhbatul Fikar halaman 57 mengatakan, kebid'ahan terkadang bisa membuat pelakunya kafir atau fasik. Pelaku bid'ah yang kafir menurut jumhur ulama tidak bisa diterima riwayatnya. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik menurut pendapat paling sahih bisa diterima asalkan tidak mengajak kepada bid'ah. Kecuali bila dia meriwayatkan suatu hadis yang menguatkan kebid'ahannya, maka menurut pendapat yang terpilih harus ditolak riwayatnya, seperti yang telah ditegaskan oleh Al-Jauzajani dan guru Imam, yaitu guru Imam An-Nasa'i. Berarti di sini ahli bid'ah itu riwayatnya bisa diterima, maaf, atau orang yang tertuduh, bukan ahli ya, orang yang tertuduh dengan bid'ah itu bisa diterima hadisnya dengan syarat, satu, dia bukan seorang da'i yang mengajak, kemudian tidak suka meriwayatkan hadis yang menguatkan kebid'ahannya, maka riwayatnya bisa diterima. Atau ada tambahan, asalkan bukan rafidhah, karena rafidhah dusta menjadi bagian agamanya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam pernyataan yang tegas, saya tidak pernah melihat seorang yang paling berani berdusta ketimbang Rafidhah. Makanya kata Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan saya ingat di sini ada, saya mencari empat, ketemu di empat. Saya mencari kekufuran adanya di Jahmiyah. Saya mencari orang yang pintar ngeyel adanya di dalam Ahlul Kalam. Saya mencari dusta adanya di Rafidhah, dan saya mencari kebenaran adanya di Ahlul Hadis. Sahih. Kalau ingin cari kufur, Jahmiyah. Kalau antum cari orang yang pintar ngeyel, Ahlul Kalam. Kalau antum ingin cari orang yang dusta, ya cari Rafidhah. Kalau antum cari kebenaran, carilah kepada Ahlul Hadis. Ini kata siapa? Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang paling masyhur. Namun peri kehidupannya banyak disimpangkan, banyak dibuat lelucon sehingga wibawanya hancur. Ya, terutama kisahnya sama Abu Nawas itu kan aneh-aneh, ya kan? Katanya lelucon yang tidak pernah ada. Pernah Abu Nawas dimintai oleh Harun Ar-Rasyid untuk membuat pagar istana yang tidak bisa dinaikin oleh maling sehebat apapun. Ternyata setelah konsultasi dari seluruh ahli arsitek, enggak nemu usul Abu Nawas hebat. Ternyata ada pagar yang tidak bakal bisa dinaikin oleh siapapun, termasuk maling celuring. Pagarnya ini dibuat apa? Disuruh membuat terbuat dari lidi. Siapapun enggak akan bisa naik. Tapi ngelompat bisa. Ini kan lucu, yang enggak benar. Oleh karena itu dusta. Bahkan Harun Ar-Rasyid adalah khalifah yang wibawa. Istrinya siapa? Lebih hebat lagi, yaitu Zubaidah. seorang kaya raya yang dermawan, yang membuat Ain Zubaidah, mata air Zubaidah yang dialirkan dari mata air Taif sampai ke Arafah, yang dinding-dindingnya sampai sekarang masih ada. Dan kalau kita sedang dalam umroh dan yang lainnya, biasanya dikenalkan ini Ain Zubaidah. Ya, dia mengatakan, cangkullah untuk kepentingan pengairan orang yang sedang wukuf di Arafah, walaupun sekali cangkul saya harus membayar 1 dinar. Yang hebat, Pak, bangunan itu sudah umur hampir 1000 tahun lebih loh, sampai sekarang masih utuh, masya Allah. Selanjutnya dengan salian, kaitannya keempat adalah ketakwaan. Takwa ini adalah kemauan kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga orang yang meriwayatkan hadis harus muttaqin. Yang kelima adalah muru'ah. Muru'ah itu ada dua. Ada yang pertama kesalahan remeh seperti mencuri barang yang sepele atau kurang berharga, seperti mencuri 1 bungkul bawang atau mengurangi takaran atau mengambil 1 butir kurma. Ini mengurangi muru'ah. Yang kedua, perkara mubah yang mendatangkan kehinaan harga diri atau menjadikan harga dirinya jatuh, seperti kencing di tengah jalan, berbicara secara berlebihan, bergurau. Bahkan para ulama tidak menerima orang yang hadis dari orang yang suka jalan-jalan di pasar atau jalan tidak pakai sandal atau sering membuka penutup kepala. Itu dulu ahli hadis ya. Keenam, syarat keenam adalah dhabt, yaitu akurat. Akurat itu bisa dari sisi hafalannya. Yang kedua, akurat itu dalam sisi tulisannya. Ini masalah akurat. Antum lihat di halaman 62, Yahya ibn Sa'id al-Qahtan mengatakan, berapa banyak orang yang solid tetapi sebaiknya tidak menyampaikan hadis dikarenakan ia seorang yang teledor dan buruk hafalannya. Masya Allah, banyak. Seperti Abdurrahman ibnu Aslam, itu masya Allah ahli tafsir, tetapi hadisnya tidak diterima karena buruk hafalannya. Abu Hatim Ar-Razi, itu orang yang soleh, tetapi hadisnya tidak diterima. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sadukun, dia jujur, sayyul hifdi, buruk hafalannya loh, karena enggak akurat. Bahkan Sulaiman Ibn Musa berkata, para ahli hadis berkata, janganlah kalian mengambil hadis dari orang yang hanya mengambil hadis dari tulisan belaka, bukan dari riwayat. Malah masya Allah, dengan salian, di sini ada pernyataan yang sangat menarik ya, dari Imam Malik. Saya mendapatin banyak dari Ahlul Madinah, seandainya dia dipercaya untuk memegang gudang-gudang kunci. Nih, lihat halaman 61. Saya mendapati 70 ulama yang menyampaikan riwayat dari Rasulullah. Bila mereka dipercayai untuk memegang kunci gudang harta, maka ia sangat amanah. Namun riwayat mereka tidak kami terima karena mereka tidak ahli dalam bidang tersebut. Oh, masya Allah. Sehingga untuk menjadi ahli hadis itu tidak mudah. Dan pakar-pakar hadis itu telah menyeleksi tuntas mana yang palsu, mana yang asli. Didudukkan riwayat-riwayatnya. Coba bayangkan, Pak. Pernah Imam Bukhari dites. Sejak itulah beliau dijulukin Syekhul Islami fil hadis. Kenapa? Karena ada 100 sanad hadis diacak. Ketika saat belajar di Syam, diacak, kemudian ditanyakan kepada beliau, satu persatu sanad yang sudah diacak adul dikembalikan kepada tempat semula rijalnya oleh Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Ini kehebatan Imam Al-Bukhari. Begitu juga Muslim. Makanya ikhwan, Imam Al-Bukhari membukukan hadis Bukhari itu hampir 15-20 tahun. Ya, setiap saat, bahkan kalau malam bangun tidur itu sampai 20 kali. Imam Muslim juga hampir 15 tahun. Apalagi Imam Ibnu Hajar menyelesaikan Fathul Bari-nya sebagai syarah Sahih Bukhari itu 25 tahun. Nah, ini Belajar memang seperti itu, ya. Tidak sekarang model instan. Belajar Al-Qur'an 5 jam. Ada metode membelajar Al-Qur'an cepat. Ya, cepat. Bahasa Arab cepat, pengennya cepat semua. Padahal ada disalian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika amma jum'iha fi bayani," dalam syairnya. Syarat mencari ilmu kata Imam Syafi'i 6, "Dzaka'un," cerdas, "wa hirsun," tamak, "wa syihadun," sungguh-sungguh, "wa bulghatin," bekal, "wa irsyadu ustadin," petunjuk guru, "wa tuli zamanihi," panjang zamannya. Bahkan sampai tua pun tidak ada halangan untuk mencari ilmu. Seperti Qabisah, tua pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika ditanya, "Ya Qabisah, ma ja'abik?" Wahai Qabisah, apa yang mendorong kamu datang kepada saya? Katanya dia, "Ya Rasulullah, kabirat sinni wa raqqa 'idmi." Umurku sudah mulai lanjut dan tulang-tulangku sudah mulai rapuh. Jitu bika litu'allimani bima yanfa'ani Allah azza wa jal. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu agar engkau mengajariku hal-hal yang bermanfaat, yang Allah memberikan manfaat di dalam hidupku. Akhirnya Rasulullah ajarkan beberapa pengajaran, di antaranya doa, "Allahumma inni as'aluka mimma indak, wa'afid alaiya min fadlik, wansur alaiya rahmatak, wa'anzil alaiya min barakatik." Ya Allah, aku memohon apa yang di tanganmu, dan ya Allah, alirkan atasku karuniamu, tebarkan atasku rahmatmu, dan turunkan atasku berkah-berkahmu. Itu. Nah, hadirin sekalian, mungkin ada yang bertanya, kenapa para ulama itu lebih menekankan pada penelitian sanad tidak matan? Kalau sanad itu kaitannya rijalul hadis, yang haddatsana itu loh, Pak. Contohnya haddatsana Malik an Nafi' an Abdullah ibnu Umar an Rasulillah. Telah bercerita Imam Malik dari Nafi' dari ibnu Umar. Ini sanad yang paling ali. Tidak banyak meneliti, walaupun tetap memahami. Enggak mungkin ada orang yang belajar hadis tanpa memahami. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum orientalisme yang mengatakan bahwa ulama-ulama hadis itu seperti keledai, hanya pintar ngangkut riwayat tapi tidak paham apa yang dia riwayatkan. Enggak mungkin. Bahkan pemahaman adalah bagian daripada kesempurnaan orang di dalam menyandang ahlul hadis. Enggak mungkin orang itu menjadi ahlul hadis kalau dia tidaklah hafal lafadznya, paham maknanya. Nah, kenapa menekankan itu? Karena gini, Pak. Orang itu kalau sudah mendapatkan sanad yang sahih, maka tidak peduli isi yang diriwayatkan itu masuk akal atau tidak masuk akal. Beda dengan orientalisme atau mereka-mereka yang terpengaruh dengan orientalis yang mengatakan hadis wajib ditolak kalau tidak masuk akal. Padahal masuk akalnya itu hanya sekedar kontemporer. Bisa saja enggak masuk akal pada zaman dulu, sekarang masuk akal. Contoh, pada zaman dulu hadis sayap lalat dihina-hina oleh ahli bid'ah. Sekarang sudah mulai kenyataan setelah ada laboratorium. Lalat dimasukkan ke dalam laboratorium, ternyata diteliti menghasilkan satu hasil yang akurat. Memang sayap lalat satunya mengandung racun, yang satunya penawar. Jika dicelupkan akan netral. Contoh hadirin sekalian, orang dulu mencibirkan hadis ketika dijilat bejana oleh anjing, maka disuruh untuk membasuh 7 kali. Mas, tolong diperhatikan, yang wajib dibasuh 7 kali itu bejana kalau ada airnya. Kalau barang-barang kering enggak perlu, cukup sekali. Ya. Contohnya pakaian antum dijilat. Dicuci ada biasa. Apalagi tembok lantai enggak perlu, karena dulu pernah pada zaman Umar ibn al-Khattab ada anjing-anjing yang di sekitar Masjid Nabawi nyisir tembok-tembok, tidak disuruh Rasulullah untuk mencucinya. Ya. Jadi dibasuh 7 kali. Ulahunna yang pertama disuruh mencampur dengan tanah. Orang yang sekarang ini pakai logika semata, emang gak ada deterjen, emang sudah gak ada ringsu, emang melarat, macam-macam. Ternyata di sekalian setelah diteliti, kekuatan untuk menghilangkan bakteri anjing dari jilatan itu lebih kuat dihilangkan dengan tanah daripada macam deterjen apapun. Subhanallah. Diteliti berkali-kali, bekas jilatan tersebut dicuci dengan deterjen apapun, ternyata tidak semudah, segampang hilang ketika dicuci. Yang pertama dikasih debu, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan air. Kenapa di pertamanya? Karena nanti ke berikutnya supaya suci. Enggak mungkin terakhir. Air dulu baru tanah. Nah itu, Islam itu tetap indah. Ya, contoh aja Pak. Sekarang kenapa yang kentut pantat yang dibudui muka? Ayo, logikanya di mana? Contoh saja mengusap sepatu khauf yang kotor kan di bawahnya, tetapi yang suruh Rasulullah membasuh di mananya? Di atas. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau agama itu dengan ra'yu, "la kana asfalul khuf aula bimashima min a'la." Kalau seandainya agama ini hanya dasarnya akal-akalan, maka yang berhak dibasuh bawahnya karena kotor, bukan di atasnya. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha alaihima. Tapi kata Ali, saya melihat Rasulullah mengusap di atasnya. Pak, kalau mengusap sepatu bot yang ketika mukim sehari semalam, ketika musafir 3 hari 3 malam itu kan di atasnya. Caranya, maaf saya kasih contoh. Maaf ya. Boleh dikasih contoh? Boleh enggak? Ya, seperti ini. Ya cukup. Jadi tangan kanan mengusap atas, tangan kiri mengusap kiri. Di atasnya. Padahal kalau secara logika yang bawah yang kotor. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Enggak. Dengan demikian hadis-hadis yang penting sanad. Kenapa? Alasannya para ulama di sini antum perhatikan halaman 65. Alasannya kenapa para ulama itu lebih fokus dalam meneliti sanad. Setelah sanadnya sahih, tidak peduli. Secara dasar dari saya gini Pak, sebelum saya membacakan, kalau antum sekarang mendapatin berita, orangnya antum percaya, gak pernah bohong, muslim, jujur, hebat, soleh, cerita yang dia ceritakan antum ragukan, walaupun menurut akal sehat tidak masuk akal, antum terima. Contoh, ada orang yang terpercaya, bertakwa, soleh, gak pernah bohong, cerita, mas, tadi saya mendengar pohon pisang itu buahnya sampai 50 tandan. Padahal 10 aja udah kebanyakan. Ah ini mustahil nih. Bapak ini ngaco deh. Antum berani bilang seperti itu? Enggak. Kenapa antum telan mentah-mentah? Karena antum pandang orang ini muslim, bertakwa, jujur, soleh, tidak pernah bohong. Selesai. Kenapa? Karena bisa saja di luar dugaan, di luar normalnya ada pohon pisang buahnya yang sampai 50 tandan. Makanya di sini alasannya kenapa lebih menajamkan penelitian sanad tidak matan. Satu, antum lihat halaman 65. Ada kalanya matan hadis memuat nas mutasyabihat yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Seperti sementara vonis akal saja tidak cukup akurat karena keterbatasan akal itu sendiri, sehingga manusia tidak mampu memahami nas tersebut secara utuh, maka wajib bagi setiap muslim untuk beriman. Beriman. Contoh kisah Isra Mi'raj. Beriman. Antum logika kayak apapun, masa sih Rasulullah semalam sudah nyampe Sidratul Muntaha? Wong katanya ahli ahli IPA, jarak planet yang terdekat, bintang yang terdekat itu kecepatan cahaya 425 miliar. Masya Allah. Gak usah jauh-jauh, Ada orang menggunakan logika untuk mencerna siksa kubur. Ah, saya enggak percaya siksa kubur. Gimana kalau sekarang ada dua orang yang disiksa? Dalam satu kubur kita kubur, bahkan 3-4. Yang satunya ahli ibadah, yang satunya tidak ahli ibadah. Bahkan mungkin yang satunya muslim, yang satunya non-muslim. Gimana malaikat ngebuknya? Apa enggak berisik sebelahnya? Hadirin sekalian, enggak usah kita terlalu memahami jauh. Kita mendapatin tidur, dua orang, satu kamar, bahkan satu kasur, bahkan satu bantal. Yang satunya ngimpi umroh, yang satunya lagi digebukin security. Nah, bisa enggak? Kan enggak saling mengganggu. Kalau memang di dunia ini bisa, apalagi akhirat. Itu. Kadang ada nas seperti itu. Sehingga kita tidak bisa semata-mata hanya alasan tidak masuk akal kemudian kita tolak. Yang kedua, bisa jadi matan hadis tidak menunjukkan kepada makna hakiki, tapi menunjukkan pada makna majazi, metafor. Contoh, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa matahari setiap terbenam sedang sujud kepada Allah. Maknanya di sini orbit kemudian bertasbih. Tidaklah segala sesuatu di sini melainkan tasbih kepada Allah. Ya, termasuk matahari, hewan dan seluruhnya. Ini memberikan makna yang indah. Berarti matahari yang sebesar itu saja tunduk kepada Allah. Matahari yang sehebat itu tunduk kepada Allah, bertasbih, mengakui sebagai Abdullah, hamba Allah. Apatah manusia yang sekarang dhaif, memberikan dorongan seorang mukmin semakin tunduk kepada Allah. Ketiga, boleh jadi matan hadis bercerita tentang perkara gaib seperti alam kubur, kehidupan akhirat, sehingga menolak dengan semata-mata hasil logika, olahan otak tidak bisa. Contoh aja sekarang saya tanya antum, atau tanyakan antum kalau memang gak berhasil menjawab kepada profesor yang sudah botak. Tanyain Pak Profesor, pintu surga terbuat dari kayu apa? Tanyain. Catnya warnanya apa Pak Profesor? Ayo. Dan secara logika apa? Penghuni neraka lebih banyak atau penghuni surga? Neraka. Tapi kenapa pintu surga 8, pintu neraka 7? Ini semuanya tidak bisa kita logika. Arsh dipanggul oleh malaikat. Apa enggak capek? No, antum yang sekarang ini capek. Dia jangan ngaji sejam aja capek. Malaikat, enggak. Semua ini kita tidak bisa, hanya otak-atik akal. Kemudian kaidah memahami hadis sunnah ini penting sekali. Ya ikhwan, bab yang keempat ini menarik dan mungkin ini yang terakhir. Kaidah memahami sunnah penting sekali kita lakukan atau kita kuasai, karena kadang-kadang karena salah memahami dia akhirnya menolak kebenaran. Contoh hadis Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu, sehingga dijadikan sebagai dalil sekularisasi. Urusan dunia diserahkan sama kita, Rasul angkat tangan enggak mau tahu. Sehingga di sini perlu kita dudukkan, berarti orang ini salah faham. Bahkan hadis ini harus kita usut asbabul wurudnya. Di mana Rasulullah SAW ketika datang di Madinah mendapati petani-petani kurma naik turun pohon kurma, kasihan. Sementara Rasulullah selama ini tinggal di daerah perdagangan, karena Mekah itu terkenal kota dagang. Makanya sampai Allah mengukirnya rihlatas syita'i wasaif. Siapa? Siapa Pak? Li'ila fi Quraisyin, maksudnya ahlu Mekah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyita'i wassayf. Makanya Rasulullah usul, udahlah tawakal aja. Nanti kalau Allah kasih buah juga berbuah, enggak usah dikawinkan. Akhirnya tahun depannya tidak ada satupun petani kurma yang mengawinkan kurmanya. Alhasil akhirnya zero panen, sama sekali tidak menghasilkan kecuali kurma-kurma yang bantat gabek yang tidak bisa digigit karena kering kecil-kecil, alias kurma kuntet. Datanglah beberapa sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini wahyu atau ijtihad? Kalau wahyu enggak apa-apa, yakin Allah akan berikan ganti selain kurma, ya kan? Tapi kalau ini ijtihad, ya Rasulullah, kami lebih tahu daripada engkau dalam bidang pertanian. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang masalah urusan mengelola kurma. Akhirnya mereka berekspresi sebagaimana dulunya, melakukan inovasi-inovasi di dalam apa? Pertanian kurma, pengelolaan kurma. Itu. Dengan demikian, hadirin sekalian, memahami satu nas hadis itu penting untuk menghasilkan pengamalan yang benar. Karena begini, Pak, pemahaman yang salah akan menghasilkan aplikasi yang salah, dan sebaliknya, pemahaman yang benar akan menghasilkan aplikasi yang benar. Kaidah memahami sunnah yang pertama, antum perhatikan. Yang pertama, mengutamakan pemahaman para sahabat. Nah, di sini dan sederhana banget, Pak. Kenapa para sahabat itu kita jadikan sebagai panduan, patokan? Karena Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni. Sekarang saya tanya sama antum semua, mereka mendapatkan titel khairiyah, terbaik, apakah karena Arabnya? Tidak. Apakah karena dekat rumahnya dengan Rasulullah? Enggak mungkin. Apakah karena sekarang dia memiliki pemahaman yang benar? Itulah yang sahih. Jadi hadirin sekalian, mereka dikatakan khairun nas bukan karena dekatnya dengan Rasulullah, tetangga Rasulullah, atau karena Arabnya. Mereka dikatakan khairun nas karena pemahamannya yang benar, akhirnya aplikasinya yang benar. Kenapa? Karena mereka belajar langsung kepada Rasulullah, tahu bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat, bagaimana Rasulullah menjelaskan sunnahnya. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, jika kamu ingin menjadikan seorang itu sebagai suri tauladan, jadikanlah sahabat Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena mereka ini orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit penyimpangannya. Beda dengan kita, Pak. Bahasa Arabnya hanya sekedar bisa-bisaan. Belajar pun masih grudal gradul. Sudah dikatakan ahlu tafsir, repot. Sementara sahabat ini, Pak, untuk berbahasa Arab aja enggak perlu belajar. Karena memang bahasa alaminya. Bahkan ketika itu enggak ada istilah nahwu sharaf, karena memang dia bicara sebagaimana fusha, sebagai seorang Arab yang asli. Makanya dulu Imam Syafi'i itu ketika belajar bahasa Arab ke pelosok Badui, karena tidak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa pasaran, fusha asli. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, seperti yang kau berikan kepada orang-orang yang telah berikan nikmat. Pak, an'amta siapa? Tidak lain adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Manusia terdepan yang telah dijamin nikmat, nabiyyin, dan paling utamanya Rasulullah SAW. Kemudian Siddiqin, terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, mereka-mereka yang wafat pada waktu perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Salihin, manusia paling soleh setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan mereka yang dijamin masuk surga yang 10 setelahnya adalah As-Sabiqun Al-Awwalun, sebelum hijrah masuk Islam, setelahnya setelah hijrah masuk Islam, kemudian setelah Fathu Mekah, kemudian setelahnya. Jelas. Kalau memang begitu, Pak, katanya para ulama juga ketika menafsiri Siratal Mustaqim, menurut Abdullah ibn Mas'ud Islam, menurut Abdullah ibn Abbas Al-Quran, menurut Ali bin Abi Thalib Kitabullah. Yuk kita tafsirin sesuai dengan tafsir para ulama dari kalangan sahabat. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Al-Quran, seperti pemahaman an'amta alaihim, seperti pengamalan an'amta alaihim. Dengan demikian, kalau kita berbicara masalah bagaimana kita itu supaya beragama dengan baik, maka luruskan pemahaman, pada akhirnya pengamalan akan baik. Maka ketika sekarang pemahamannya benar, aplikasinya juga benar. Dan tidak ada pemahaman dan pengamalan yang paling benar, dijamin masuk surga orang yang mengamalkan insyaallah pemahaman sahabat dan tabi'in. Inilah kenyataan makna daripada sabda Rasulullah, khairun nas, firman Allah an'amta alaihim, dan sabda Rasulullah SAW, maaf ya ikhwan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau memang begitu, tidak ada jalan yang paling selamat, tidak ada manhaj yang paling aman dari berbagai macam perselisihan, maka pemahaman sahabat dan tabi'in, pemahaman khairun nasi qarni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Coba Pak, maaf, kalau umat sekarang ini duduk berbagai macam kelompok, organisasi dan jamaah, kalau sekarang membahas satu masalah mengatakan qala Allah, dalam arti, dalam tafsirnya menurut Abu Hurairah, organisasi B menurut Abdullah ibnu Mas'ud, kelompok C mengatakan menurut Ali, yang lainnya menurut fulan-fulan dari kalangan sahabat, enggak mungkin berselisih sampai terjadi pertikaian. Kenapa Pak? Karena kalau seandainya ada perbedaan pendapat dari kalangan sahabat Rasulullah, itu hanya bersifat variatif, bukan kontradiktif, sehingga insya Allah masih tetap bisa di dalam koridor Islam, di dalam koridor ukhuwah. Beda sekarang masya Allah, perbedaan umat Islam sangat jomplang, bahkan hampir tidak bisa ketemu. Bahkan di antara mereka kontok-kontokannya, kalau menggunakan hadis nas dalil, lakum dinukum waliyadin, sudah. Ketika sekarang sampai pada titik jenuh dialog, lakum dinukum waliyadin mas. Tapi anehnya sama non muslim, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Aneh kan? Itulah. Makanya untuk solusi menuju kepada persatuan, ukhuwah dan solidaritas yang hakiki, mari perselisihan ini seperti syarat Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian sekarang berselisih dalam suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, menggunakan Allah Alkitab, Rasul Sunnah, pemahaman salaful ummah, salafus salih, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang dikatakan tadi oleh Abdullah ibn Mas'ud, jika kamu ingin menjadikan orang sebagai panutan, jadikanlah sahabat sebagai panutan. Kenapa? Alasannya simple, karena mereka orang yang paling baik hatinya, maksudnya kualitas keimanan dan ketakwaan, paling dalam ilmunya karena langsung mengaji kepada Rasulullah, dan paling sedikit penyimpangannya. Kenapa Pak? Karena kalau menyimpang langsung ditegur oleh Rasulullah, kalau enggak langsung Allah. Makanya sahabat-sahabat dulu kalau melakukan sesuatu itu tinggal mengatakan kunna, dulu melakukan ini, saya tidak ditegur oleh Allah, enggak ada wahyu turun. Makanya di antara mereka membolehkan azl, mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wala yanhana 'an dhalik. Kami melakukan azl, yaitu menumpahkan air mani di luar rahim, Qur'an turun tidak melarang kami. Nah, begitu juga Aisyah ketika ihram, secara dasar kan perempuan pakai wewangian enggak boleh ketika mau keluar. Tapi ketika saat ihram, Aisyah mengatakan, kami membalur kening saya, saya membalur kening dengan wewangian, Rasulullah melihat tidak melarang kami. Sudah diluruskan, ditegur. Makanya Umar ibn al-Khattab mengatakan, dulu zaman Rasulullah masih hidup, wahyu turun, maka semuanya diluruskan Allah. Ketika sekarang wahyu putus, maka kami menghukumi zahir. Siapa saja yang saya lihat zahirnya mengikuti sunnah, maka anak saya hukumin baik, walaupun dia di hadapan Allah menyelisihinya. Ya, saya tidak melihat niatnya lagi. Dan siapa yang saya lihat jelek, maka saya hukumin jelek. Saya tidak tahu apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Selesai. Itu pertanyaan jawab. Ya. Sebentar sedikit. Yang selanjutnya nomor 2 kita percepat supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar, mengetahui asbabul wurud hadis. Karena hadis-hadis itu kadang-kadang memiliki asbabul wurud, walaupun tidak semua hadis memiliki asbabul wurud. Sehingga asbabul wurud itu bisa menjadi pertimbangan untuk memahami satu hadis. Contoh Rasulullah SAW ketika membolehkan menyentuh kemaluan. Asbabul wurudnya ternyata ada seorang sahabat yang ketika sholat garuk-garuk akhirnya menyentuh kemaluannya. Lalu Rasulullah mengatakan itu seperti menyentuh daging-daging yang lainnya, enggak membatalkan. Tetapi Rasulullah di dalam satu hadis mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal wudunya, hendaknya wudu. Dari sini kita bisa menganalisa dan dialasa oleh ulama, hadis yang mengatakan tidak membatalkan wudu bagi orang yang tidak sengaja, bagi orang yang tersentuh. Dan sementara orang yang sengaja sebelum sholat memegang kemaluannya, ingin membangkitkan syahwatnya, jelas batal. Nah itu kan. Begitu juga asbabul wurud yang lainnya. Rasulullah SAW melarang Ali untuk berpoligami, memoligami Fatimah. Alasannya ternyata Rasulullah bukan melarang poligami, karena Ali bin Abi Thalib ingin memoligami dengan anaknya Abu Jahal. Makanya Rasulullah melarang dan mengatakan demi Allah tidak bisa ngumpul putrinya Rasulullah dengan putrinya musuh Allah. Itu alasannya asbabul wurud. Selanjutnya ketiga, merangkai hadis-hadis yang semakna. Contoh hadirin sekalian, mudah sekali. Di sana ada hadis tentang tarawih. Satu hadis yang mengatakan seperti dari Aisyah, kana Rasulullah SAW yusalli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah SAW salat 4 rakaat, jangan kamu tanya mana yang lebih panjang, mana yang lebih baik. Tetapi di sana Abdullah ibn Umar menjelaskan tentang qiyamul lailnya Rasulullah, kana Rasulullah SAW yusalli lail wa yusallimu fi kulli rak'atain. Rasulullah SAW salat qiyamul lail dan salam setiap rakaat. Akhirnya kita himpun, kita satukan, ternyata tidak ada yang pertentangan. Hadis-hadis yang kaitannya dengan Rasulullah salat 4 rakaat maksudnya setiap 4 rakaat istirahat. Dan yang mengatakan salam setiap 2 rakaat, maka caranya salam 2 ya, di setiap 2 salam, 2 salam dapat 4 istirahat. Dengan demikian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zailai di dalam kitab Nasfur Raya, salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan siang itu dua-dua. Sehingga ketika caranya salam dua, ya setiap dua salam, 4 istirahat. Seperti itu. Selanjutnya dan sekalian, keempat, mencari titik temu hadis-hadis yang berbeda. Yang tadi nampak hadis menyentuh kemaluan berbeda. Ada lagi hadis tentang masalah memegang mushaf. Rasulullah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Di sana ada kesan seakan-akan Rasulullah membolehkan. Agan gitu. Rasulullah mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Tapi di dalam kenyataannya Rasulullah SAW mengajarkan dikir-dikir, doa-doa sebelum tidur dari Al-Quran. Iya enggak? Sebelum tidur membaca apa? Ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Padahal pak, analisanya begini. Yang namanya orang junub itu bisa saja mandinya setelah tidur. Berarti ketika membaca doa tidur sedang dalam keadaan junub. Ya enggak? Atau sebelum tidur. Yang Allah, yang Rasulullah lakukan dua-duanya. Kadang setelah, kadang sebelum. Berarti di sini ada potensi saat junub seorang itu membaca Al-Qur'an. Makanya dihimpun oleh ulama yang tidak boleh memegang mushafnya, adapun membaca dibolehkan. Selesai. Dengan demikian tidak ada pertentangan. Bahkan kalau ada hadis-hadis yang berbeda, diamalkan dua-duanya itu lebih baik. Contoh, ada satu hadis yang dipahami berbeda. Yang satunya hadis Abu Humaid As-Sa'idi, dipahami ketika sholat tasyahud akhir tawarruk, ketika sholat subuh. Tetapi di dalam satu riwayat hadis tersebut dipahami iftirash. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin menggabungkan, kadang-kadang iftirash, kadang-kadang tawarruk, itu lebih mengamalkan sunnah dua-duanya. Selanjutnya, mengetahui hadis-hadis yang mansukh, yang dinasakh. Karena jangan-jangan nanti seorang, apalagi ulama, apalagi seorang mujtahid, mengamalkan hadis-hadis yang mansukh, yang dinasakh. Ya. Kemudian yang keenam, mengetahui gharibul hadis, makna hadis-hadis yang sulit untuk dipahami. Ya, di sana ada kitab yang khusus ditulis oleh para ulama untuk memahami makna hadis yang gharib. Ketujuh, merujuk kitab syarah hadis. Ada syarahnya Bukhari, Fathul Bari, ada syarah Sahih Muslim, ada Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, ada syarahnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, sudah disyarah oleh para ulama. Supaya mendapatkan pemahaman yang baik, seorang yang ingin mengkaji, mempelajari hadis Rasulullah, hendaknya menggunakan syarah-syarah tersebut supaya tidak keliru. Yang kedelapan, menguasai sastra Arab. Karena sastra Arab terutama balaghah, itu ada ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan. Kadang-kadang ada satu lafaz memiliki makna lebih dari 2-3. Contoh massa, ya, menyentuh wanita. Apakah maknanya menyentuh, maksudnya memegang? Apakah menyentuh dengan syahwat? Apakah menyentuh dalam arti menggauli? No. Contoh al-qur', al-qur' itu dipakai oleh orang Arab, maknanya bisa suci, maknanya bisa haid. Seorang yang ingin mendapatkan pemahaman yang benar, yang baik, hendaknya memahami menggunakan pemahaman sastra Arab. Dengan demikian tafsir, dikatakan seorang itu ahli tafsir harus menguasai bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, dan semuanya, sehingga dia tidak keliru di dalam memahami sastra Arab atau bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan insyaAllah sekarang kita akan buka pertanyaan. Mudah-mudahan hal-hal yang kaitannya dengan buku ini antum bisa lanjutkan di dalam baca, karena memang luas, ya. Dan buku ini kita tujukan kepada mereka yang ingin merawat ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ingin menangkal black camp atau kampanye hitam anti sunnah, sehingga orang akhirnya terfitnah, ragu meyakini akidah serta pemahaman ajaran ahli sunnati wal jamaah. Tafadhal, silakan. Pertanyaan pertama, sekarang banyak organisasi dakwah seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain, apakah pada zaman Rasulullah sesuai ada perkumpulan dakwah? Ya, enggak ada. Karena jamaah Rasulullah SAW itu satu, yaitu jamaatul Rasul, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan tidaklah adanya suatu pecahan-pecahan jamaah, melainkan umat Islam sedang terkotak-kotak. Walaupun di awalnya masih saling toleran, kemudian pasti ada friksi dan benturan. Makanya kita cukupkan dengan dakwah, dengan mengajak manusia kepada Alkitab wa Sunnah, ya, sambil kita mempererat hati. Pada akhirnya ukhuwah hati, Pak. Kesatuan hati itulah yang kita terus bangun. Karena kadang-kadang di antara kita yang sudah ngaji aja itu sudah gampang terjadi benturan, apalagi yang belum ngaji. Dan memang kaum muslimin pada zaman sekarang ini pada tingkatan titik hampir jenuh, dirundung pertikaian, perselisihan. Dan mudah-mudahan umat Islam disatukan oleh Allah hati mereka, kalimat mereka di asas Al-Kitab wa Sunnah, wabil khusus di daerah Padang ini. Karena terus terang Padang, Sumatera Barat dari masa ke masa menjadi tonggak dan pertahanan Islam di Sumatera. Ya. Pada zaman dahulu abad 14 ada namanya Datuk Ribandang. Dia adalah murid senior sekaligus menantunya Sunan Giri. Mempelajari Islam murni, akhirnya dikirimkan dakwah ke daerah Sulawesi. Kemudian disusul pada abad-abad berikutnya, setelah muncul Hamzah Al-Fansuri dan Samsuddin Al-Fasih mendakwahkan wahdatul wujud, maka di sana muncul ulama-ulama kapabel dari awal Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian berikutnya ada beberapa kelompok dari Tuanku Nan Renceh, Tuanku Buan Bonjol mendakwahkan ini semuanya. Pada abad berikutnya muncul juga Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selama 20 tahun tinggal di Mekah, walaupun sering mondar-mandir ke Padang. Bahkan walaupun beliau sudah tinggal lama di Mekah, bahasa Minangnya masih sangat kental. Karena mereka dengan telaten menyuarakan pembaharuan dan tajdid Islam di Minangkabau. Setiap pada waktu bulan haji rumahnya penuh dengan orang-orang Minang. Di antaranya yang terpengaruh adalah Haji Rasul, yaitu Abdul Karim Amarullah, bapaknya Hamka. Kemudian Syekh Jamil Jambe. Kemudian mereka-mereka akhirnya menyambut pembaharuan itu, mendirikan Tawalib. Namun saat dirundung perpecahan Tawalib karena muncul gagasan yang aneh, di mana Datuk Batuah menggulirkan pemikiran komunis di tengah Tawalib, akhirnya pecah. Maka ditawarkan kepada beliau Haji Rasul untuk menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Sumatera Barat. Tidak memakan waktu lama mendapatkan jamaah real kurang lebih 20 ribu umat di sekitar Sumatera Barat, dibantu dengan teman-temannya Abdullah Hamid dan yang lainnya. Lalu berikutnya muncul lagi generasi-generasi yang alhamdulillah, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang sekarang ini sudah belajar di Makkah Madinah terus mempertahankan Sumatera Barat sebagai lumbung padinya Islam. Kalau sekarang Aceh, Serambi, Mekah, maka Sumatera adalah lumbung padinya Islam. Lumbung padinya Islam. Caranya, kita memang tidak bisa dakwah sendirian. Harus kita satu dengan yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, ini tentang masalah kaitannya dengan hal tersebut. Bagaimana menuntut ilmu dalam liqa dengan satu murabbi? Ya, tentang masalah kaitannya menuntut ilmu. Hadirin sekalian, apapun bentuknya, yang paling penting seperti kita berobat, dokternya harus profesional. Resep yang diberikan nanti obat-obatnya adalah murni. Dalil-dalilnya bagus. Kemudian yang ketiganya diminum dengan rutin, insya Allah akan mendapatkan kesembuhan. Ustadz yang kita ambil ilmunya, hendaknya akidahnya lurus, manhajnya juga bagus, serta akhlaknya mulia jauh dari berbagai macam penyimpangan. Itulah syarat untuk menjadi guru. Kemudian dalil-dalil yang dia sampaikan dipahami sesuai dengan pemahaman salafus saleh, rasul, sahabat dan tabi'in yang mereka dikatakan oleh Allah tadi an'amta 'alaihim. Terus antum amalkan. Antum capek sendiri kalau menuntut ilmu terus tapi pengamalannya nol. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Dan masya Allah, mengamalkan ilmu itu tidak butuh perangkat negara. Harus ada pemimpin begini-begini. Masya Allah, sekarang antum menghidupkan sunnah di rumah bebas. Antum menghidupkan sunnah di masyarakat bebas. Jadi tidak ada alasan. Dengan demikian, terus kita ciptakan lingkungan yang Islam. Ya, diawali dengan prioritas skala utama, skala prioritas yang utama pertama adalah akidah, penanaman tauhid, la ilaha illallah. Kita lanjutkan pondasi-pondasi syariat, rukun Islam, rukun iman kita mantapkan insyaallah. Kita akan mendapatkan ummatan wasata. Mendapatkan kuntum khaira ummah insyaallah. Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syaratnya. Berapa banyak jumlah hadis sahih, qudsi, mutawatir, dhaif dan maudhu'? Waduh. Wah, Mas, jangan tanya sama saya, Mas. Antum tanya Imam Bukhari hafil hafal berapa, itu mungkin enggak bisa-bisa jawablah. Imam Bukhari itu hafal 600 ribu hadis. Diseleksi dari sekian itu muncul sahih Bukhari, yang sahih saja. Itu. Begitu juga Imam Ahmad hafal 1 juta hadis sanad. Ya. Makanya Imam kitab Musnad itu masya Allah mencakup hampir semua hadis. Makanya ada seorang ulama mengatakan saya hafal Sahih Bukhari Muslim walaupun tidak pernah menghafal. Kenapa? Karena hampir semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim ada di dalam Musnad Ahmad. Itu, masya Allah. Apalagi antum kalau sudah hafal Sahih Bukhari Muslim pasti hafal Riyadhus Shalihin. Apalagi Kutubus Sittah. Karena hampir semua kitab ada ini hadis dari situ. Adakah wasiat Nabi SAW mengenai hadis sunnah untuk dibukukan atau disatukan penulisnya? Hadirin sekalian, Rasulullah SAW Allah dulu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikra dan kamilah yang menjaganya. Dan ikhwan, kalau Allah mengungkapkan dengan kalimat kami dengan saya bedanya, kalau kami untuk kelanjutannya diserahkan kepada hambanya. Kalau aku rata-rata Allah lah yang menyelesaikan dari awal sampai akhir. Contoh membukukan Al-Quran, gak mungkin Allah sendiri yang menjilid, Allah sendiri yang mencetak, umatnya yang menghafal, memelihara, mencetaknya. Dan katanya Imam Ibnu Hazm, makna inna nahnu nazzalna dzikra itu juga mencakup sunnah, karena sunnah itu juga termasuk adzikr. Oleh karena itu sunnah terpelihara sebagaimana terpeliharanya adzikra, yaitu Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah, nah kami lagi yang bertanggung jawab penghimpunannya. Tapi Allah yang menghimpun sendiri, menulis, mencetak, enggak, diserahkan kepada hambanya. Wa qur'ana bacaannya. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah semua yang keluar dari mulutmu bisa saya tulis? Rasulullah mengatakan uktub, tulislah, wa ma kharaja min fi, tidaklah yang keluar dari mulutku melainkan hak benar. Kemudian hadis itu dianalisa, disimpulkan, kemudian dirangkum dalam ijtihad oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para ulama, akhirnya dihimpun. Diijtihadin oleh Umar bin Abdul Aziz, akhirnya dihimpun. Muncullah beberapa sunan-sunan, muncul beberapa masanid, muncul beberapa jawami'. Ada kitab hadis namanya Sunan wal Masanid. Ada yang hanya sunan saja, ada yang namanya musnad saja, ada yang namanya jami' saja. Contohnya Al-Jami'us Sahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami'us Sahih karya Imam Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Nasa'i Ibnu Majah, ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ibnu Katsir memiliki Al-Masanid was Sunan. Jadi seluruhnya terkumpulkan di situ, Pak. Jadi Masya Allah, saya ngelihat aja itu sudah Masya Allah, gak nyampe ngelihatnya. Panjang berjelit-jelit. Itu namanya As-Sunan wal-Masanid karya Imam Ibnu Katsir. Makanya Masya Allah, Ibnu Katsir itu kitabnya lebih banyak daripada umurnya. Ya, ya ahli tafsir, ya ahli sejarah, ya ahli hadis, Masya Allah. Muridnya siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Murid seniornya diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i. Makanya kalau ada orang yang Asy-Syafi'i menuduh Imam Ibnu Taimiyah Wahabi, lo pertama Ibnu Taimiyah belum ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kok sudah dapat gelar aneh? Yang kedua dia Syafi'i, Pak. Syafi'i, tulen. Tapi belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Yeah. Apakah termasuk dalam su'udzon kalau kita memperbaiki penjelasan kepada teman tentang tokoh-tokoh muslim yang telah hadirin sekalian? Memang sekarang ini hampir nyaris seorang kalau menilai orang lain menjadi masalah. Tidak seperti zaman ulama-ulama ahli hadis. Si fulan kadzdzab, si fulan sayyul hifdzi, buruk hafalannya. Si fulan layyin lemah, si fulan, si fulan. Sekarang kalau dikatakan si fulan, wah langsung tanduknya keluar. Oleh karena itu, kalau antum ingin menjelaskan, jelaskan pemikiran-pemikiran. Yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, mereka akan bisa memahaminya. Oh, yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Memang ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Harusnya seperti itu. Dengan demikian, sekarang jangan banyak menyebut nama-nama, apalagi organisasi, karena sensitif. Karena tidak semua orang, hampir, jangankan yang awam, Pak, yang tokoh aja kurang bisa mengenali manhaj ini. Sudah hampir nyaris hilang. Dengan demikian, yang sekarang paling tepat, kenalilah atau ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ya, seperti itu. Saya melihat dengan mendengar video di YouTube. Nah ini, majelis YouTube ini memang Masya Allah. Jadi YouTube ini seperti pisau bermata dua. Bisa sangat dahsyat positifnya, bisa sangat dahsyat negatifnya. Dan namanya aja YouTube, apa saja ada. You itu apa? Artinya apa you? You itu apa? Kamu, tub, cangkir. Jadi disitulah wadah apa saja. Kamu mau memasukkan apa aja, bisa, boleh. Di samping penceramah ada karik, ini apa namanya, lem karton. ada game, ada oh macam-macam. Habis kita ngelihat ceramah, di atasnya dragon. Di bawah dragon ada ustaz. Di bawah ustaz lagi ada penari jaipong. Di bawah penari jaipong ada selawatan. Di bawah selawatan ada wayang kulit. Waduh, masya Allah. Enggak tahu kebaikannya dengan keburukannya yang antum dapat dari YouTube berapa. Tapi saya tidak pernah merekomendasikan mencari ilmu. Mencari ya, dari YouTube, radio, televisi. Mencari, datang ke majelis. Datang. Sebagaimana mencari nafkah, rizki. Masa iya sih kantornya yang datang ke rumah antum? Mencari, datang, pergi. Walaupun kita tidak ingkari, radio, TV, buku sebagai penyeimbang, sebagai penambah, silakan. Sebagai untuk penguat hasanah boleh. Tapi pendasar, pondasi hanya tholabul ilmi. Rasulullah aja mengatakan kok, tholabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Tholab, tholab itu mencari ilmu. Datang. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, tidak datang. Yang aneh sekarang, didatangi pun enggak datang. Masya Allah. Ada ustaz yang mengatakan bahwa Imam Bukhari Muslim juga mengambil hadis melalui orang Syiah. Gini Pak, sekarang Imam Bukhari Muslim beda dengan antum. Punya daya nalar tajam untuk memilah. Dan Imam Bukhari Muslim gak akan mungkin takut terpengaruh dengan mereka. Dan syaratnya mereka memang betul. Hampir 88 perawi di dalam Sahih Bukhari Muslim, mereka tercemar dengan kebid'ahan. Tapi tadi bukan pengajak, ahli. Kemudian tidak meriwayatkan hadis-hadis yang menguatkan kebid'ahan. Dan bukan rafidah sebagai seorang da'inya, tidak. Hanya tercemar. Dan kita jangan sekarang gampang-gampang niru Imam Bukhari. Mas, yang antum tiru bisa sama, tapi hasilnya berbeda. Masalahnya itu. Contoh sekarang antum meniru Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masya Allah, melihat ahli bid'ah langsung jeber, sikat. Umar bin Khattab beda Pak hasilnya. Imam Bukhari bisa menjaga akidahnya karena memang Al-Quran hafal, hadis hafal, daya nalar untuk memilah hak batil kuat. Lah antum, jangankan 30 juz, juz 30 aja masih maju mundur. Jangankan sekarang antum menghafal Sahih Bukhari Muslim, lah Arba'in Nawawi aja hafal depan, tengahnya lupa. Tengahnya kena, belakangnya lupa, lewat. Janganlah, hal ini antum jangan gampang-gampang. Ah, kan Imam Bukhari juga ambil riwayat dari orang Syiah. Kalau memang begitu, ana juga boleh dong. Mas, dulu Imam Bukhari itu punya daya nalar, daya seleksi, filter yang cukup kuat. Sehingga dia bisa sekarang ini tahan. Lah antum sekarang hak batilnya gak ngerti. Buka-buka YouTube, angger orang didengar, angger ceramah didengar. Masya Allah, otak antum nanti kayak apa? Toko besi, apa aja ada. Di toko besi itu antum lihat, besi ada, pralon ada, apa lagi? Kloset ada, racun tikus juga ada. Namanya aja toko besi. Sehingga ngeri, akhirnya Pak, umat Islam itu dengan banyaknya mendengar berbagai macam syubhat, stagnan, banyak ilmu tapi gak bisa beramal karena benturan. Ilmu itu gak ada yang bisa diamalkan karena tiap harinya mendapatkan informasi benturan terus. Ini katanya baru kemarin dia mulai, sudah mulai Pak, mulai rajin sholat duha. Ngaji denger Rasulullah gak pernah sholat duha, gak jadi. Nah, gak nyampe pemahaman kenapa Rasulullah gak pernah mencontohkan walaupun memberitahkan penjelasannya. Mulet. Sekarang dia mau mulai mengamalkan cadar. Baru mulai pakai cadar. Katanya sebagian ulama gak apa-apa, gak inah. Udah gak jadi. Terus begitu. Akhirnya, masya Allah, otak ini benar memang pengetahuannya banyak. ilmunya banyak tetapi benturan satu dengan yang lainnya. Makanya betul katanya Muhammad ibn Sirin, sesungguhnya ilmu ini agama, lihat perhatikan dari mana kamu mengambilnya. Umar pernah mendapati orang yang tidak jelas asal usul jati dirinya, dilarang untuk mengajarkan ilmu. Masya Allah. Itulah kenapa, karena tidak semua yang katanya tadi Imam Malik, saya dapatin seorang ulama hampir 70 di Medina, kalau dipercaya oleh Allah untuk kalau dipercaya untuk memegang gudang-gudang harta dia sangat amanah, tetapi tidak patut untuk meriwayatkan satu hadis pun. Kita ambil ilmunya karena masalah itu. Ustaz, ada sebuah ceramah dari Ustaz ini bulan bahwa tahun 2018 Indonesia akan menghadapi perang seperti Suriah. Ini kayak dukun jadinya, Pak. Pak, gini, Pak. Orang yang tidak ahli kemudian memprediksi jadi kayak dukun. Contoh saya memprediksi Gunung Sinabung mau meletus. Saya sampaikan di TV, ini dukun mana? Beda dengan sekarang yang ngomong ahli geologi mengatakan kemungkinan besar Gunung Sinabung akan meletus pada bulan April. Oh, itu namanya apa? Pengamat. Begitu juga politik, politikus. Nanti akan terjadi begini. Lah ini politikus enggak, peramal enggak. Antum nanti yang percaya jadi bingung. Jangan, Pak. Allah berfirman apa? Wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun jiwa yang bisa memastikan apa yang diperbuat besok. Besok loh, Pak. Besok. Apalagi 2018. Kalau sekarang hanya sekedar analisa, kira-kira, udahlah. Kalau bukan ahli, jangan disampaikan kepada umat, nanti membuat bingung. Kalau di dalam nas, Rasul Allah mengatakan, wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Rasulullah mengatakan, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah. Dengan demikian, sebaiknya hal-hal yang seperti ini jangan membuat beban pikiran antum. Mendingan bebanin antum dengan surat Al-Baqarah. Bebanin pikiran antum dengan menghafal Arba'in Nawawi. Bebanin pikiran antum menghafal Riyadus Salihin. Bebanin antum dengan memahami Usulus Salasa Kitabut Tauhid. Itu lebih positif daripada antum jangan-jangan. Wah, nanti gimana ya? Sampai sekarang saya ngaji di ibu-ibu, ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga, pertanyaannya itu dijawab oleh ahli pengamat politik internasional pun gak bisa jawab. Iya, ibu-ibu. Pak, kira-kira tahun 2020 nanti Indonesia akan dipegang oleh siapa, Pak? Kira-kira komunis apa Syiah apa ahli sunnah? Ya Allah, Bu. Wadah, subhanallah, Pak. Itu pengamat aja belum bisa menjawab. William yang ahli politik Asia Tenggara yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di Indonesia itu pun belum tentu bisa memberikan jawaban yang cos peleng. Itu pengamat politik internasional dari Amerika. Itu dibutuhkan observasi, pengamatan dan yang lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini antum sebaiknya tinggalkan. Apakah ada badan yang atau lembaga menjaga kemurnian hadis agar tidak ada hadis palsu yang berkembang? Sebetulnya enggak butuh lembaga, enggak butuh yang dibutuhkan adalah ulama. Karena seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak ketika Harun ar-Rasyid mengeluh bagaimana dengan munculnya hadis-hadis palsu. Ta'ishulahal jahabidah, kata Abdullah ibn Mubarak, yang pendekar-pendekar kesatria ahli hadis akan menyeleksi mengontrolnya. Inilah yang perlu kita ciptakan. Kalau mushaf insyaallah standar Madinah insyaallah bisa. Dan alhamdulillah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sudah ditahqiq semua. Status hadis sahih dan dhaifnya di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sudah tuntas alhamdulillah. Status hadis yang ada di dalam Musnad Ahmad sudah tuntas insyaallah. Apalagi Bukhari Muslim clear insyaallah. Yang meragukan hanya mereka-mereka yang sekarang ini penebar syubhat dan apa namanya ingin menggunting Islam di dalam lipatan. Semua ulama ijma' tidak ada kitab paling sahih setelah Bukhari, setelah Al-Qur'an adalah sahih Bukhari, kemudian Muslim. Sudah final. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjaga manhaj dalam sudah cukup? Saya kira cukup. Ini sudah. Bagaimana menjaga manhaj dalam mengambil ilmu pada saat zaman penuh fitnah, karena sebagian orang awam kami bingung. Ya, memang zaman seperti yang dikatakan oleh para ulama dan asar, akan datang suatu zaman ini bingung, membuat orang-orang cerdik menjadi gila. Rasulullah SAW juga mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim, bergegaslah kalian beramal soleh, akan muncul fitnah seperti malam pekat. Masya Allah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, orang pagi mukmin sore kafir menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Dengan demikian dari hadis ini, cara yang terbaik untuk menyelamatkan dari fitnah adalah ilmu dan beramal soleh. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan juga mengatakan, walam yaqa minad dunya illa bala'un wa fitan, tidaklah tersisa dari hidup ini melainkan cobaan dan fitnah. Wa'iddu lil fitani sabra, bersiaplah, siapkan untuk menghadapi fitnah itu dengan kesabaran, sabar. Dan selanjutnya jangan sampai antum mendekat negatin fitnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna sa'ida laman junibal fitan, sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Makanya para ulama mengatakan, al fitnatu na'imatun la'anallahu man aykhadhaha, fitnah itu tertidur, sangat terkutuklah orang yang membangunkannya. Makanya jangan suka membangunkan fitnah, cari gara-gara. Hindarkan dari fitnah itu insyaallah kita akan lebih selamat. Ustaz, bagaimana cara anak untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang gampang? Antum hafal sahih Bukhari Muslim, antum hafal Musnad Ahmad, antum hafal Kutubus Sittah insyaallah, kemudian pelajari sanadnya, antum bisa membedakan. Kadang-kadang ada orang bertanya masalah besar dianggapnya kecil. Bagaimana ya caranya membedakan hadis sahih dengan hadis yang dhaif? Pak, Imam Bukhari itu sampai botak loh, Pak. Lu antum mau sambil kipas-kipas bakar jagung terus tahu ini bedanya hadis. Kalau standar tadi yang saya katakan cara menyeleksinya, tapi secara teknis mana-mana hadis yang sahih, mana-mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu, harus nyebur. Ibarat antum mau tahu ikan lele, maksud hanya teori, ikan lele ialah memiliki jenggot, ya, kemudian bentuknya begini-begini. Kalau antum tahu, jebur kolam. Oh mujair, oh lele, oh patin, oh ini tahu. Bedanya mana sekarang patin, lele, mujair, ikan mas, jebur ke kolam. Nah, ulama-ulama Imam Bukhari, Imam Muslim itulah yang jebur. Lah kalau antum cuman di bangku kelas, ada teori, anak-anak sekarang kita akan mempelajari dunia hewan. Setelah keluar dari kelas, ahli hewan. Enggak bisa. Wah, Masya Allah, orang itu ahli perikanan. Enggak bisa, antum jebur kolam, baru ahli perikanan. Bolehkah menerima hadis dhaif atau hanya boleh menerima hadis sahih? Ikhwan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, Islam sudah cukup sempurna dengan hadis yang sahih. Al yauma akmaltu lakum, sudah dicukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Saya tanya, mana pengamalan Islam yang benar yang membutuhkan hadis dhaif? Enggak ada. Yang aneh kadang-kadang, maaf, orang sibuk dengan hadis dhaif tapi hadis sahih ditelantarkan. Bahkan bisa mengamalkan hadis palsu tapi hadis sahih enggak pernah diurus. Pernah ketika saya umroh awal-awal dulu, ya. Kemudian di bis diceramai sama pembimbing kan biasanya. Ternyata ceramahnya hadis-hadis palsu. Akhirnya salah satu jamaah umroh teriak, "Pak, tolong berhenti, Pak. Saya pergi ke Mekah ini membayar pakai dolar asli. Kenapa sampai sini kasih hadis palsu?" Akhirnya diem dia. Ya. Iya, saya di sini bayarnya pakai ini loh, Pak. Dolar asli loh, Pak, bukan dolar palsu. Nyampe di sini sampai hadis palsu. Hadis yang sahih, Masya Allah, ribuan dalam Sahih Bukhari, ribuan dalam Sahih Muslim, ribuan dalam Musnad Ahmad, ribuan di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kenapa kita kayak kurang kerjaan? Cari yang dhaif. Dan saya ulangi lagi, katanya Syekh Nasruddin Al-Albani, Islam sudah cukup sempurna diamalkan dengan hadis sahih, dan Islam cukup diterima oleh Allah tanpa hadis dhaif apalagi palsu. Untuk apa kalau memang begitu? Oleh karena itu, kalau ada orang yang masih menggunakan hadis dhaif atau palsu hanya karena kurang pemahaman, kurang dalam ilmu, dan kurang mengenali indahnya Islam, saya kira itu cukup. Insyaallah kita cukupin sekian saja. Saya simpulkan sebelum antum pulang semua, biar tidak lupa, minimal judulnya. Ya, judul tablik kali ini adalah bedah buku putih dakwah salafiyah. Karena ada orang Masya Allah sampai judulnya aja gak ingat. Makanya ilmu itu dicari semua, kena separuhnya. Dicari separuh, gak kena sama sekali. Apalagi ngantuk, gelambiar, gak konsen. Buku putih Ahli Sunnati wal Jamaah adalah menegaskan, tidak ada dasar dan pilar utama yang menyelamatkan muslim dari berbagai macam kesesatan melainkan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran Sunnah yang sahih dijamin umat ini tidak pecah, tidak sesat, dan berada di atas kebaikan insyaAllah. Dan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in sangat antusias, semangat di dalam merawat, menghafal sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga mengimani dan mengamalkan, disampaikan pada generasi berikutnya dengan standar yang baik, dengan standar yang bagus, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih mendapatkan hadis-hadis yang sahih terawat dengan baik, hadis-hadis yang dhaif diketahui dengan baik, apalagi yang palsu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk supaya sampai kepada Islam yang benar dibutuhkan pemahaman yang benar dan pengamalan yang benar. Oleh karena itu, siapa yang memiliki pemahaman yang benar, maka dia memiliki aplikasi dan pengamalan yang benar. Untuk itu dibutuhkan beberapa perangkat. Seperti yang saya sampaikan tadi, gunakanlah pemahaman sahabat, pahami asbabul wurud hadis, dan satukan hadis-hadis yang nampak berbeda. Cari titik temu hadis-hadis yang sekarang ini nampak berbeda. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan sekalian pahami hadis-hadis yang nasikh dan mansukh, serta kita harus memperdalam sastra Arab. Ya, dari mulai balaghah, badi', bayan, ma'ani. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Kemudian tentang masalah black camp, fitnah penistaan dan yang saya katakan di sini penundaan, antum baca pada bab berikutnya. Di sana saya jelaskan tentang cara beragama, kemudian sikap atau bahaya bid'ah di dalam agama Islam, kemudian penjelasan tentang bagaimana kita berinteraksi kepada ahli bid'ah. Setelah itu kita masuk ke dalam aliran secara fokus, yaitu Mu'tazilah, kemudian Neo Mu'tazilah dari kalangan liberalis dan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran orientalisme. Kemudian di bab yang akhir saya jelaskan tokoh-tokoh kontemporernya. Saya tidak bisa menguraikan karena masalah waktu. Insya Allah antum bisa baca. Dengan demikian kita akan bisa menjaga, merawat akidah ahli sunnah, manhaj ahli sunnah ila yaumil qiyamah. Dan kita insya Allah masuk ke dalam hadis Rasulullah. Catat. La tazalu min ummati ta'ifatun dahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahu wahum kadhalik. Akan ada dari umatku ini sekelompok kaum yang eksis di atas kebenaran dan tidak bergeming tergoda dengan berbagai macam godaan, cacian dan teror-teror sampai perkara Allah datang. Di dalam riwayat lain dikatakan hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai nanti kelompok terakhirnya memerangi dajjal, yang diawali perang besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim, la takumu sa'atu hatta yuqatila almuslimuna alyahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yaqula asyjar wal hajar ya muslim ya abdullah hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Tidaklah tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi semua orang-orang Yahudi sampai bebatuan dan pohon mengatakan, ya muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang saya, bunuhlah. Disebutkan dalam suatu riwayat gorgot, kecuali pohon gorgot, karena itu pohonnya Yahudi. Sampai nanti Pak, kita akan mendapatin umat jamaah subuhnya dengan jumatnya sama. Itulah kemenangan ahli sunnah, itulah kemenangan ta'ifah mansurah, itulah kemenangan yang disebutkan la tazalu min ummati ta'ifatun dhahirina 'alal haq, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.